Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fi din, azana Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mampu untuk bersyukur atas nikmatnya dengan cara mengakui dengan lisan kita bahwa semua yang kita terima adalah memang dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta meyakini benar dengan hatinya, kemudian kita mengamalkan atau menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridai. Mudah-mudahan nikmat yang berupa waktu dan kesehatan yang pada saat sekarang ini masih berada bersama kita akan kita gunakan insyaAllah untuk saling mengisi ya, bermudzakarah, tanasuh, ta'awun dan berbagai hal lain yang dengan itu semua kita mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Al-majrurat telah kita lalui satu bab, yaitu al-majrur. Yang pertama majrur bil harfil jar, majrur bil idhafah, dan nah, kita masuk ke at-tawabi'. At-tawabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tawabi'u arba'atun. Tawabi' terbagi menjadi empat. Apa itu tawabi'? Tawabi' adalah isim yang mengikuti atau i'rab isim tersebut mengikuti i'rab isim sebelumnya. Itu namanya tawabi'. Tawabi' adalah isim yang i'rabnya mengikuti i'rab isim sebelumnya. Yang seperti ini, tawabi' ini, yaitu isim yang i'rab isim tersebut mengikuti kepada isim i'rab isim sebelumnya, ada empat macam, empat jenis, yaitu na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, dan yang terakhir adalah badal. Ataupun perinciannya insyaallah akan saya ketahui beberapa saat lagi insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, akan dijelaskan oleh mu'allif, an-na'atu awis sifah. Na'at, kata lainnya, aliasnya adalah sifat. Ya, sifat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an-na'atu. Na'at adalah atau an-na'atu awis sifatu, na'at ataupun sifat, huwa adalah tabi'un, isim yang mengikut, tabi' yang mengikut. Ya, yuzkaru, yang disebutkan libayani sifatin, untuk menjelaskan sifat min sifatis min qablahu, dari sifat isim yang sebelumnya. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui, yang namanya isim itu mempunyai sifat, nama sifat, semua isim, ya, benda semuanya itu memiliki sifat, bentuknya, rasanya, kemudian warnanya, dan semua itu adalah merupakan sifat dari isim, dari sebuah benda. Na'am. Na'at adalah berbicara seputar itu, seputar sifat dari sebuah benda. Ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sifat dari benda yang atau isim yang mendahulunya. Mithal, sebagai contohnya, ja'at tilmidhu. Ja'at tilmidhu. At-tilmidhu isim. Sebagaimana kita ketahui, tanda isimnya adalah alif lam di situ. Ja'at tilmidhu. Alif lamnya al-ma'rifat. Ya, al-ma'rifat. Kemudian setelah isim tadi ada isim lagi, ya, yang sama persis menggunakan alif lam dan juga berakhir dengan harokat dhammah, ya, yaitu lafaz atau isim yang punya al-mujtahidu. Al-mujtahidu memiliki alif lam sebagaimana at-tilmidhu, ada alif lamnya di bagian awal, kemudian huruf terakhirnya berharakat dhammah pada at-tilmidhu, dhu, ya, dhalnya berharakat dhammah, kemudian al-mujtahidu dhu berharakat dhammah, sama al-mujtahidu ini adalah merupakan sifat dari at-tilmidhu tadi, ya, menjelaskan sifat dari tilmidh tadi. Ja'at tilmidhul mujtahidu, telah datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Naam. Ja'at tilmidhu, ya. Persis susunannya sama. Ma'rifat, ma'rifat, ya. Dhammah, dhammah, seterusnya. Kemudian contoh kedua, antum perhatikan juga, ja'at tilmidhu, at-tilmidhu, apa i'rab tilmidhu? I'rab, apa i'rab tilmidhu? Rofa, yang benar rofa, ya. Kalau ditanya apa i'rabnya? Rofa. Tanda marfu'nya dhammah, ya. Tanda marfu'nya dhammah. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah. Ja'at tilmidhul mujtahidu. Contohnya, ingat, dhammah, dhammah, ma'rifat, ma'rifat, mufrad, mufrad, ya. Kemudian contoh kedua, ja'al waladun nasyitu. Sama persis, ja'al waladun nasyitu. Naam. Telah datang seorang anak laki-laki yang rajin. Contoh kedua, ra'aitu tilmidhal mujtahida. Ra'aitu tilmidhal mujtahida. Sama, lihat, kita lihat isimnya, ya. At-tilmidha isim memiliki alif lam sebagai tandanya. Alif lam tandanya apa? Naam, huruf terakhirnya berharakat fathah. Sebagaimana al-mujtahida, alif lam huruf terakhirnya pada harokat fathah. Ra'aitu tilmidha, apa i'rab at-tilmidha? Sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Nah, maf'ul bih dari ra'aitu. Nah, maka al-mujtahid sebagai isim yang mengikuti isim sebelumnya pun harus sama. Beralif lam, harokatnya juga fathah, ya. Akan tetapi fathahnya isim kedua ini bukan karena sebagai maf'ul bi, akan tetapi sebagai apa? Sebagai na'at, sebagai sifat, ya, sebagai sifat. Sama-sama harokatnya, tapi sebabnya berbeda. Kalau yang pertama at-tilmidhu, harokatnya dhammah sebagai fa'il marfu', maka al-mujtahidu tandanya dhammah bukan sebagai fa'il, sebagai sifat dari fa'il, ya, sebagai sifat dari isim yang menjadi fa'il. Demikian juga al-wadu, al-waladu, an-nasyidu. Ra'aitu tilmidha al-mujtahida atau ra'aitul waladan nasyita, sama alif lam, huruf terakhir berharokat fathah, huruf terakhir berharokat fathah. Isim yang pertama fathah tandanya karena i'rabnya nasab, tandanya fathah isim mufrad. Akan tetapi isim yang terletak setelahnya fathahnya itu bukan karena sebagai maf'ul bi sebagaimana isim yang pertama tadi, tapi disebabkan karena sebagai na'at untuk isim yang pertama. Na'at. Contoh berikutnya, marartu bitilmidil mujtahidi. Ya, marartu bitilmidi al-mujtahidi. Marartu bil waladin nasyiti. Antum perhatikan tuh, ya. Semuanya sama. Dari jumlahnya sama, ma'rifat-ma'rifat sama, dhammah-dhammah sama. Nah, sehingga pada baris berikutnya di sana al-muallif kitab Muyassar ini memberikan sebuah kalimat yang bisa untuk kita jadikan sebagai patokan. Wajibu, wajib dan wajib. Ayat ba'an na'tu bagi na'at untuk mengikuti man'utahu, man'utnya yaitu yang disifatinya. Jadi yang namanya na'at itu hukumnya wajib mengikuti man'utnya, wajib mengikuti man'utnya. Di manakah wajib mengikutinya? Ya. Yang pertama fi i'rabihi. Di i'rabnya, ya, pada i'rabnya. Naam. Pada i'rabnya. Misal sebagai contohnya ustadzun. Apa i'rab ustadzun? Rafa, ya. Ustadzun rafa. I'rabnya rafa. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya. Kemudian jadidun. Apa i'rab jadidun? Rafa juga. Wajib mengikuti man'utnya di sisi i'rab. I'rabnya wajib mengikuti man'ut. Ustadzan jadidan, ya, isim kedua wajib mengikuti isim pertama. Ini dari sisi i'rabnya harus, ya, i'rabnya harus mengikuti isim pertama. Kemudian yang kedua fit tadzkir wa ta'nits, mudzakkar dan mu'annatsnya juga harus sesuai, harus mengikuti. Na'at itu akan hanya ekor saja, ya, ekor saja. Kemana yang punya ekor berjalan, ekornya itu tetap tidak akan pernah suloyo, tidak akan pernah berekspresi atau berinisiatif untuk mengambil jalan lain, enggak, ya. kereta api lokomotifnya ngulon, semua gerbong walaupun 10 ke barat semuanya. Demikian naat ya, seperti itu. Kemudian fit tadzkir wa ta'nits dari mudzakkar dan muannatsnya. Contohnya rajulun, satu mufrad, ya kan? Kemudian mudzakkar nakirah, ya. Kita lihat sifat yang ada pada na'am man'utnya. Tiga sifat. Maka man'utnya atau na'atnya itu pun harus sama. Salihun mufrad, nakirah, kemudian rafa', ya, seperti itu. Mudzakkar. Kemudian contoh berikutnya, imra'atun muannats, mufrad, rafa', ya, seperti itu. Salihatun suka mu'annaf, mufrad, rafa', nakirah, ya, seperti itu. Semua itu harus kompak, seragam, ya. Begitu juga dengan fit ta'rif wa tangkir, dalam makrifat dan nakirahnya. Rajulun muslimun, imra'atun muslimatun, sama, ya. Naam. Atau fit ta'rif wa tangkir maksudnya, afan anak keliru, keliru baca. Al hadithus sahih, ya, al hadithus sahih, makrifat, ya. Dan alif lam makrifat, as-sahih, sama, ya. Naam. Atau hadithun sahihun, ketika makrifat isim pertamanya, maka atau man'utnya isim makrifat, maka na'atnya harus ikut makrifat. Ya. Kemudian kalau nakirah, hadithun sahihun, nakirah, ya nakirah. Demikian seterusnya. Kemudian fil ifrad wa tathniyah wal jama' juga harus sesuai, harus mengikuti man'utnya di dalam mufradnya atau tasniyahnya, musannanya ataupun jama'nya, ya. Harus sama persis. Kesimpulannya untuk an-na'at, ya, atau sifat itu tidak boleh berselisih antara isim yang memiliki sifat dengan yang mensifatinya, ya. Na'at dan man'utnya, sifat dan mausufnya, ya, tidak boleh berselisih, harus sama. Di i'rabnya, ya, harus sama. Kalau misalkan na'am mausufnya atau man'utnya i'rabnya marfu', maka na'atnya atau sifatnya harus marfu'. Kalau mansub atau nasab, ya nasab. Kalau jar, ya jar, ya, seperti itu. Contohnya seperti yang telah lewat. Na'am. Lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullahu taala an-na'tu qisman. Ya, na'at itu terbagi menjadi dua. Yang pertama an-na'tu haqiqiyun, na'at yang sifatnya haqiqi, artinya memang pada hakikatnya, ya, lafal tersebut merupakan na'at bagi man'utnya, ya. Setelah hakikatnya, hakikinya, ya, lafal tersebut merupakan na'at bagi man'utnya. Sebagai contoh, ja'a rajulun salihun. Salihun sebagai na'at yang sifatnya hakiki, asli, bahwa salihun adalah merupakan sifat dari rajulun, ya, merupakan sifat dari rajulun. Demikian juga dengan ja'atim ra'atun jamilatun, misal, ya, seperti itu. Lafzatun atau kalimat jamilatun itu merupakan sifat ataupun na'at yang hakiki bagi imra'ah, ya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, na'at as-sababi, ya, na'at sababi. Apa itu na'at sababi? Naam, ini antum perlu untuk apa, memberikan catatan barangkali, ya. Atau kalau cukup diingat, ya diingat saja. Yang dimaksud dengan na'at sababi itu dari sisi makna, ya, dari sisi makna, makna lafal tersebut itu bukan milik man'ut, berbeda dengan yang hakiki. Yang sababi dari sisi makna, makna dari kalimat setelah man'ut itu bukan milik si man'ut, akan tetapi dari sisi i'rab lafal tadi mengikuti isim sebelumnya, mengikuti isim man'utnya, ya, mengikuti isim man'utnya. Sebagai contoh, ini buku terbuat dari kertas, ada sampulnya. Ini juga, ya, sama-sama sampul, sampul. Akan tetapi secara hakiki sampul ini bukan punya yang ini. Akan tetapi kalau dilihat dari bahannya sama-sama kertas, gitu. Artinya kalau misalkan ini diterjemah menjadi kata-kata yang ada di sini, sababi, ini adalah man'ut. Lafaz ini bukan miliknya si man'ut secara hakikinya, akan tetapi secara i'rab dia mengikuti man'ut. I'rabnya saja, adapun maknanya bukan, ya, terbatas pada i'rabnya. Sehingga untuk poin ini, syarat-syarat yang empat tadi di atas, ya, yang wajib, wajib, wajib, wajib, yang berlaku untuk na'at sababi ini cuma yang poin pertama, ya. Cuma yang poin pertama saja, itu fi i'rabihi, hanya pada i'rabnya saja, ya, seperti itu. Untuk poin ini, poin yang sababi, maka syarat-syarat di atas tidak akan berlaku kecuali untuk poin yang pertama, yaitu fi i'rabihi, wajib untuk mengikuti, wajib ba'id na'at untuk mengikuti man'utnya hanya di i'rabnya saja. Sebagai contoh, ja'a rajulun. Rajulun mudzakkar apa mu'anas? Mudzakkar. Mudzakkar. Salihatun mudzakkar apa mu'anas? Kalau hakiki harusnya bukan salihatun tapi salihun. Akan tetapi secara i'rab mengikuti apa tidak? Mengikuti. Sama-sama berharokat dhammah dan tanwin, ya. Ja'a rajulun sama-sama rafa', ya. Ja'a rajulun i'rabnya rafa' sebagai fa'il, salihatun juga rafa', ya. Tapi di sini na'atnya na'at sababi. Na'am. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ya. Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki salihatun zawjatuhu, yang istrinya salihah. Jadi yang salihah itu istrinya, bukan rajulun tadi ya. Sehingga salihah ini bukan miliknya si rajul, tapi miliknya zawjatuhu, miliknya istri gitu ya. Akan tetapi dari sisi i'rab mengikut kepada aturan main dari na'at man'u. Begitu juga sebaliknya, ja'atim ra'atun mu'annas ya, mu'annas imra'ah mu'annas salihun, bukan miliknya mu'annas, salihun zawjuha, karena soleh ini bukan miliknya si imra'ah tapi miliknya sang suami. Telah datang seorang wanita yang suaminya soleh, begitu ya. Ini yang dimaksudkan dengan na'at sababi. Bisa diikuti? Bisa? Baik, kita ulang. Na'at awis sifah adalah tabi' isim yang mengikut kepada isim sebelumnya dengan tujuan untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Kemudian yang menjadi titik pembahasan adalah an-na'atnya, sifatnya itu. Sifat itu wajib mengikuti yang disifati. Dari berapa hal? Dari empat hal ya, dari empat hal, yaitu dari i'rabnya, kemudian dari tadzkir dan ta'nitsnya, mudzakkar dan mu'annatsnya, kemudian dari ma'rifat dan nakirahnya, juga dari mufrad, mutsanna dan jamaknya. Ini syarat-syarat na'at ini berlaku manakala na'atnya adalah na'at hakiki. Adapun na'at sababi, maka yang berlaku dari syarat-syarat tersebut hanya poin yang pertama saja, yaitu fi i'rabihi ya, di sisi i'rabnya saja. Karena pada sesungguhnya atau pada hakikatnya isim yang terletak setelah man'ut bukan miliknya si man'ut ya. Bukan miliknya si man'ut secara hakiki, akan tapi secara i'rab dia harus mengikuti isim yang menjadi man'utnya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.